Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunal Haris Somad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih dalam bab yang disebutkan oleh Mu'allif rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan Iyadatul Mardah, menjenguk orang yang sakit. Dan telah kita ambil dua hadis, yaitu hadisnya Jabir bin Abdullah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, dan hadisnya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Sekarang kita ambil hadis yang ketiga, yaitu pada nomor 517. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Ishaq qala akhbarana an-Nadhr ibn Shumail qala akhbarana Hammad ibn Salamah an Thabit al-Bunani an Abi Rafi' an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Hadis yang ketiga dari bab ini yaitu dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau bersabda, yaqulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini adalah hadis apa? Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dinamakan dengan hadis ilahi, atau dinamakan juga dengan hadis rabbani. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, istat'amtuka falam tut'imni qala fayakulu ya rab wa kaifa istat'amtani walam ut'imka wa anta rabbul alamin qala Ama 'alimta anna 'abdi fulanan istat'amaka falam tut'imhu ama 'alimta annaka law kunta at'amtahu lawajadta dzalika indi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, istat'amtuka, aku meminta makan kepadamu, falam tut'imni, tapi engkau tidak mau memberikan makan kepadaku. Qala fayaqulu ya rab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa yaqulu ya rab, hamba tersebut menjawab, wahai rab kami, wa kaifa istat'amtani wa walam ut'imka wa anta rabbul alamin, dan bagaimana mungkin engkau meminta makan kepadaku, walam ut'imka, dan aku tidak bisa memberikan makan kepadamu dalam keadaan engkau adalah rab semesta alam. Qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, ama alimta, tidakkah engkau mengetahui, anna abdi fulanan, bahwasanya hambaku si fulan, istat'amaka, dia meminta makan kepadamu, falam tut'imhu, tapi engkau tidak mau memberikan makan kepadanya, ama alimta anna kalau kunta at'amtahu, tidakkah engkau mengetahui, seandainya engkau memberikan makan kepada dia, maka nam at'amtahu la wajadta dzalika indi, seandainya engkau memberikan makan kepadanya, maka sungguh engkau akan mendapatkan pahala dari memberikan makan tersebut ada di sisiku. Nam ketika Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada seorang hamba, mengapa engkau tidak mau memberikan makan kepadaku, nam dalam keadaan aku telah meminta makan kepadamu. Naam, maka seorang hamba tersebut menjawab, ya Rob, wahai Rob kami, bagaimana mungkin engkau meminta makan kepadaku, dan aku sungguh tidak akan mungkin bisa memberikan makan kepadamu dalam keadaan engkau adalah Rabbul Alamin. Engkau adalah Allah, Rabb semesta alam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma uridu minhum mir rizkin, wa ma uridu ayut imun. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki, dan aku juga tidak menginginkan agar mereka memberikan makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuat, yang maha memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Akan tapi ditafsirkan pada lafaz hadis yang berikutnya, yang dimaksudkan adalah ketika seorang hamba, ketika ada seorang hamba, si fulan, yang dia adalah seorang yang membutuhkan, meminta makan kepadamu, engkau tidak mau memberikan makan kepadanya. Seandainya engkau mengetahui, ketika engkau memberikan makan kepada hamba tersebut, memberikan rizki, sebagian rizki yang ada padamu, sungguh engkau akan mendapatkan pahala dari al-it'am, pahala dari memberikan makanan tersebut ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, ila wajatta ajra dzalikal it'am indi. Engkau akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari memberikan makan tersebut ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan masalah memberikan makan di sini kepada dirinya. Istat'amtuka ay istat'amaka abdi. Aku meminta makan kepadamu. Dalam keadaan tafsir yang disebutkan pada salafat yang berikutnya, ay istat'amaka abdi. Memberi aku telah meminta makan kepadamu salah satu dari hamba-hambaku. Maka di sini menunjukkan adanya al-has, adanya dorongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan makan kepada orang lain, dan juga anjuran dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, yang menunjukkan itu semua ketika amalan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan kepada kita semua bahwasanya itu adalah amalan yang besar, dan bahwasanya di situ ada pahala yang besar yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man dzallazi yuqridullaha qardan hasana?" Barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kepadanya. Tidak mungkin seorang akan memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi disandarkan amalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat menunjukkan bahwasannya itu adalah amalan yang besar, amalan yang agung, yang akan diberikan pahala yang besar pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di sini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, istat'amtuka. Aku meminta makan kepadamu. Disandarkan bentuk al-it'am, pemberian makan, meminta makan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini mengandung al-has, anjuran untuk seorang hamba itu memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Karena ketika seorang hamba dia dengan ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan makanan kepada saudaranya, memberikan makanan kepada fakir miskin, sungguh dia akan mendapatkan pahala dari amalan kebaikan tersebut ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali, "Ibna Adam, istasqaituka falam tasqini. Faqala ya Rabb, wa kaifa asqika wa anta rabbul alamin? Fayaqulu inna 'abdi fulanan istasqaka falam tasqihi. Ama 'alimta annaka law kunta tasqaitahu lawajadta dzalika indi." Wahai anak Adam, wahai manusia, istasqaituka, aku meminta minum kepadamu, falam taskini, akan tapi engkau tidak mau memberikan minum kepadaku. Faqala, maka hamba tadi menjawab, ya Rabb, wahai Rabb kami, wa kaifa askika wa anta rabbul alamin, bagaimana mungkin aku akan memberikan minum kepadamu dalam keadaan engkau adalah Rabb semesta alam. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, inna 'abdi fulanan, sesungguhnya hambaku si fulan, istasqaka, dia pernah meminta minum kepadamu, falam taskihi, akan tapi engkau tidak mau memberikan minum kepadanya. Ama alimta annaka law kunta saqaitahu, tidakkah engkau mengetahui sesungguhnya ketika engkau memberikan minum kepadanya, engkau memberikan air kepadanya, la wajadta dzalika indi, maka sungguh engkau akan mendapatkan pahala dari memberikan air minum tersebut ada di sisiku, ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama dengan yang pertama tadi. Naam, terdapat al-has. Demikian pula naam adanya anjuran, dorongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk mereka semua semangat di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Naam, di dalamnya juga ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Istasqaituka, aku meminta minum kepadamu. Maknanya adalah ada di sana seorang hamba yang membutuhkan air, yang membutuhkan minum, dan dia meminta kepadamu, namun kenapa engkau tidak mau memberikan minum kepadanya? Seandainya engkau mengetahui, seandainya engkau memahami, ketika engkau memberikan saudaramu itu sebuah air dalam keadaan engkau ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, la wajadta dzalika indi, sungguh engkau akan mendapatkan pahala dari amalan kebaikanmu itu ada di sisiku, ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali, ya bena Adam, maridtu falam ta'udni, qala ya rab kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, qala ma 'alimta anna 'abdi fulanan marida fala kunta uttahu lawajadta dzalika indi aw wajadtani indah. Wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni, sesungguhnya aku sakit, akan tapi mengapa engkau tidak mau menjengukku? Qala ya rab, maka hamba tadi menjawab, wahai rab kami, kaifa a'uduka, bagaimana aku bisa menjengukmu dalam keadaan kau adalah rab semesta alam? Qala, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan, ama alimta anna 'abdi fulanan marida, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya salah seorang hambaku si fulan dia sedang sakit, dia sedang marid, fala kunta uttahu, maka seandainya engkau mau menjenguknya, mau menengoknya, la wajadta dzalika indi, maka sungguh engkau akan mendapati pahala dari iadatul marid, menjenguk orang yang sakit ada di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala, aw wajadta di indah, atau engkau akan mendapatiku ada di sisinya. Naam, ini sama dengan yang sebelumnya yang menunjukkan tentang hasungan al-has wa targhib, dorongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya supaya mereka mau melaksanakan, mau mengamalkan amalan-amalan ketaatan dan kebaikan tersebut, dan menunjukkan kepada kita semua bahwasanya amalan tersebut adalah amalan yang agung. Naam, Allah Subhanahu wa taala sandarkan kepada dirinya yang berkaitan dengan it'am, yang berkaitan dengan memberi makan dan memberi minum. Demikian juga syahid dari apa yang ada di dalam bab yang sedang dibawakan oleh Mu'allif rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan menjenguk orang sakit. Naam, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kepada dirinya, aku sakit, kenapa engkau tidak mau menjenguk? Bagaimana aku menjengukmu ya Allah? Naam, maksudnya adalah ketika salah seorang dari hambaku si fulan dia dalam keadaan marid, dia dalam keadaan sakit, kenapa engkau tidak mau menjenguknya? Seandainya engkau mau menjenguk si fulan tersebut, saudaramu yang sedang sakit, sungguh engkau akan mendapati pahala dari iadatul marid, menjenguk orang yang sakit tersebut ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari naam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, sehingga mereka para ulama menyebutkan sebuah kaidah di dalam bab al-asma wa sifat, mengambil dari hadis ini dan yang semisalnya, bahwasannya naam idza kana zahirul hadis ghairu laikin billah fa inna zahirahu ya'ti mufassaran fi syar' nafsihi. Ketika zahirul hadis, naam, apa yang nampak dari sebuah hadis, apa yang nampak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, fa inna zahirahu ya'ti mufassaran fi syar'i nafsih. Maka sungguhnya zahir dari hadis tersebut itu akan datang penafsirannya atau penjelasannya di dalam syariat. Wala tuzkaru fi syar' umurun ghayra la'ikin billah wa tabqa hakadha 'ala zahirihi biduni an tufassar. Dan tidak akan mungkin disebutkan di dalam syariat 6 perkara-perkara yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan dibiarkan begitu saja dengan zahirnya tanpa ada penafsiran. Pasti di sana ada penafsiran sebagaimana yang ada di dalam hadis ini. Maksud seorang hamba tidak mau memberi makan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau memberikan minum kepada Allah taala, tidak mau menjenguk Allah Subhanahu wa taala yang sakit, amalan-amalan itu disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ila nafsih kepada dirinya, itu adalah sebagai bentuk naam pengagungan, menunjukkan itu adalah amalan yang besar, amalan yang agung yang akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan it'am, memberikan makan, amalan memberikan minum, dan juga amalan menjenguk orang yang sakit. Kemudian hadis yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, qala haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Aban ibnu Yazid qala haddatsana Qatadah qala haddatsani Abu Isa al-Uswari an Abi Sa'id dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau bersabda, udul maridha wattabi'ul janaiz tudzakkirukumul akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, udu al marid, jenguklah oleh kalian orang yang sakit, wattabi'ul janaiz, dan ikutilah jenazah. Ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazah, dari proses memandikannya, mengkafaninya, mengurusinya, mensolatinya, kemudian sampai mengantarkan ke kuburannya. Maka itu semua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tudzakkirukumul akhirah, akan mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Naam, udu al-marid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk menjenguk orang yang sakit. Dan asal dari perintah Nabi alaihi salatu wassalam itu hukumnya adalah wajib, sehingga sebagian ahlul ilm mereka ada yang berpendapat tentang wajibnya naam menjenguk orang yang sakit. Akan tapi yang sahih naam sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasannya iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit, itu hukumnya apa? Adalah sunnah, mustahab. Dan ini adalah pendapatnya mereka jumhur para ulama ahlul ilm yang berkaitan dengan masalah ini. Hukumnya adalah sunnah. Nah, kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, mawdu'u hadzainil haditsain masyru'iyyatu iyadatil marid wa ma yatarattabu 'alaiha minal ajr wa ma yatarattab 'ala tarkiha minal hirmani minal ajr. Mawdu' pembahasan dari dua hadis ini, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dan hadisnya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala, nah, pembahasannya adalah tentang disyariatkannya menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit secara umum, siapapun dia dari saudara kita kalangan kaum muslimin, maka dia syariatkan untuk dijenguk. Wa ma yatarattab 'alaiha minal ajr, dan apa-apa yang dihasilkan dari iyadatul marid tersebut dari pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dihasilkan dari meninggalkan iyadatul marid itu adalah al-hirmanu minal ajr. Seorang hamba terhalangi dari mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fal haditsul awwalu yusamma haditsan qudsiyan wa yusamma haditsan ilahiyan wa yusamma haditsan rabbaniyah. Maka hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala ini disebut dengan hadis qudsi dan juga disebut dengan naam hadis ilahi, atau juga bisa disebut kata beliau rahimahullah dengan hadis rabbani. Lafadznya dari naam Allah Subhanahu wa taala, naam yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna Allah azza wa jalla takallama bihi wa alqahu ala qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa arfa'ul ahadits in shahha sanaduhu wa matnuh. Kenapa dinamakan hadis qudsi atau hadis ilahi atau hadis rabbani? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang berbicara dengan hadis tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mewahyukannya kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Naam, sehingga dinamakan dengan hadis qudsi. Maka inilah naam derajat hadis yang paling tinggi ketika dia sahih sanadnya dan juga matannya. Naam, hadis qudsi merupakan arfaul hadis ahadits, derajat hadis yang paling tinggi kedudukannya ketika di situ sanadnya sahih dan juga matannya adalah sahih. Qala tsumma jaa mufassaran istat'amtuka falam tut'imni maritu falam ta'udni. Jaa mufassaran alhaditsu bi makna anna fulanan marida falam ta'udhu wastat'amaka fulanun miskin falam tut'imhu. Dan kemudian datang tafsirnya, kata beliau rahimahullahu taala, tafsir dari lafaz apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istat'amtuka, aku meminta makan kepadamu amun engkau tidak mau memberikan makan kepadaku. Naam, maritu falam ta'udni, aku sakit, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tapi engkau tidak mau menjengukku. Maka ini datang penafsirannya, penjelasannya dengan lafaz yang setelahnya, sehingga makna hadis anna fulanan marida falam ta'udhu, bahwasanya si fulan, naam, dari hamba-hambaku, dia dalam keadaan sakit, akan tapi engkau tidak mau menjenguknya. Wastat'amaka fulanul miskin, demikian pula naam telah meminta makan kepadaku, kepada dirimu fulan al miskin, hambaku si fulan yang dia dalam keadaan miskin membutuhkan pertolongan, akan tapi engkau tidak mau memberikan makan kepadanya. Falau at'amtahu lawajatta zalika indi, walau uttahu ay al-marid lawajattani indah, wal makna lawajatta sawaba zalika indi fi it'amit ta'am wa fi iyadatil marid wa fil qiyami bihazihil huquqil lati syuri'at. Tafsirnya adalah, seandainya kau memberikan makan kepadanya, kepada hamba yang telah meminta makan kepadamu, maka sungguh engkau akan mendapati hal tersebut ada di sisiku, seandainya engkau mau menjenguk dirinya, ay al-marid, ay orang yang sakit tadi, maka sungguh engkau akan mendapati diriku ada di sisinya. Apa makna lafaz demikian? Maknanya adalah, la wajatta sawaba zalika indi, maka sungguh engkau akan mendapatkan pahalanya, mendapatkan ganjarannya ada di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari it'amut ta'am, dari amalan memberikan makan, demikian pula dari amalan menjenguk orang yang sakit, wa fil qiyami bihadhil huquq, dan dari mengerjakan amalan-amalan atau hak-hak ini yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqauniha min makarimil akhlaq wa ahsanil mustahabbat wal jazaa'ul hasan 'alal qiyami biha 'adzim. Karena sungguhnya amalan-amalan tersebut, naam, itu adalah termasuk dari makarimul akhlak, akhlak yang mulia, wa ahsanul mustahabbat, dan sebaik-baik dari amalan-amalan yang sunnah, dan balasan yang baik bagi orang yang mau mengerjakannya, itu azimun, itu adalah sangat, sangat besar. Karena tadi, amalan-amalan tersebut disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada dirinya, menunjukkan itu adalah amalan kebaikan yang agung, amalan yang besar, yang memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena langsung pahalanya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari hadis qudsi yang pertama yang diriwayatkan oleh